Di saat orang tegang menyaksikan kitabnya, yang ini bingung, saya di mana nanti ya? Kanan apa kiri? Apa di belakang? Tiba-tiba turun ayat, dan kami langsung akan tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya bagi orang-orang yang ingkar ini seterang-terangnya. Sebelum masuk nerakanya. Jadi kalau dalam bahasa kita begini, kalau dalam bahasa bebasnya, kamu gak usah mikirin di mana kitabnya. Tempat kamu di sini, di neraka ini, nanti langsung masuk aja. Siapa mereka ini? Kalau yang kafir wajar. Yaitu orang-orang yang umumnya ketika diingatkan, dia gak mau lihat ayat-ayat kami. Dan kalau diajak diingatkan dengan kalimat-kalimat baik, gak mau dengar. Karena itulah kemudian, ketika mereka akan disampilkan pada neraka, mereka meminta kepada Allah diberi kesempatan lagi. Ya Allah tolong, ya Allah beri tangguh sedikit aja. Sedikit aja ya Allah. Mohon, mohon ya Allah.